kabare. Lagune alon-alon bae. Megat tresno. Duta Nirwana. Melody Record. Salam Metal Jawa. Yen kelingan marang siramu wong ayu kaya rinu cetru-cetru ning atiku jaman biyen-biyene aku katon apa saiki Bang!